Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Sallallahu 'ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita untuk membahas kitab Qurratu Uyunil Muwahhidin yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullahu taala. Dan pagi hari ini kita akan memasuki bab yang ke-6. Sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi malam, bahwa bab ke-6 ini dan sesudahnya sampai bab terakhir, bab nomor 66, adalah merupakan pembahasan rinci tentang tauhid uluhiyah. Dan kali ini bab yang ke-6 ini berbunyi babun minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i aw daf'ihi. Sebelum kita lanjutkan, yang ngantuk silakan wudu. Yang ngantuk silakan wudu dulu. Pengumuman, yang ngantuk wudu dulu. Daripada nanti tengah-tengah pengajian saya suruh berdiri. Pengumuman, yang ngantuk wudu dulu. Kalau misalnya nanti pas pengajian ada yang ngantuk, malah saya suruh berdiri. Cuma itu aja yang ngantuk. Ya, yang ngantuk wudu. Sudah itu dok, dikit banget yang ngantuk. Apa judulnya? Babun minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i aw daf'ihi. Apa terjemahan bab ini? Bab minasyirki, termasuk kesyirikan, lubsul halqah, menggunakan gelang atau cincin atau kalung. Halqah itu sesuatu yang melingkar. Sesuatu yang melingkar ini bisa bentuknya gelang, bisa bentuknya cincin, bisa bentuknya kalung. Sesuatu yang melingkar. Suweng itu melingkar enggak? Tahu suweng? Anting. Anting itu melingkar enggak? Ya tergantung. Antingnya bundar apa enggak? Ya. Jadi bab tentang menggunakan sesuatu yang melingkar, awil khayti wal khayti, dan tali atau benang, wa nahwihima, dan yang semisal dengan keduanya. Dengan tujuan apa? Li raf'il bala'i, untuk menghilangkan bala, au daf'ihi, atau mencegahnya. Saya ulangi, babun minasyirki, bab bahwa termasuk kesyirikan adalah lubsul halqah, menggunakan sesuatu yang melingkar, wal khayti, dan tali atau benang, wa nahwihima, dan yang semisal dengan keduanya, li raf'il bala'i au daf'ihi, dengan maksud untuk menghilangkan bala atau mencegahnya. Bedanya menghilangkan sama mencegah apa? Kalau menghilangkan itu sudah terjadi. Orang ini sudah sakit, gimana supaya sembuh? Orang ini sudah lumpuh, gimana supaya tidak lumpuh? Itu namanya menghilangkan. Kalau mencegah apa? Sebelum terjadi. Ini anak masih sehat, gimana supaya enggak sakit? Itu namanya mencegah. Atau dengan bahasa yang ringkas, bisa dikatakan termasuk kesyirikan pakai jimat. Nah, lebih apa? Lebih simple. Ya. Jimat itu bentuknya adalah macam-macam. Ada yang bentuknya halqah, sesuatu yang melingkar, yang biasa dipakai, gelang atau cincin atau kalung. Ya. Berarti boleh enggak pakai gelang, pakai cincin, pakai kalung? Boleh atau tidak? Ya tergantung. Tergantung tujuannya. Tergantung tujuannya. Dan tergantung gelangnya itu dari apa. Kalau gelangnya itu dari emas, yang boleh pakai ya perempuan. Ya. Kalau gelangnya dari karet gelang, ya boleh aja laki-laki pakai. Mungkin dia tukang dawet mungkin kan. Ya. Buat jiret, buat ngiket apa? Plastik, ya enggak apa-apa. Cincin boleh pakai? Boleh. Tapi kalau emas yang boleh pakai cuma perempuan. Kalau perak, laki-laki juga boleh. Kalau cincin akik, boleh atau tidak? Boleh. Ibu-ibu pakai cincin akik boleh enggak? Ibu-ibu pakai cincin akik boleh? Ya boleh. Kalau mau. Ya. Kalau malu ya enggak usah. Akiknya gede lagi. Wah, ini bibuknya ini pendekar. Ini. Ya. Pakai cincin, pakai gelang, pakai apa tadi? Kalung. Kalau boleh tidaknya terlihat dari terbuat dari apa dan untuk apa? Ya, untuk apa? Kalau niatnya tadi untuk berhias, ya perempuan pakai gelang untuk berhias, ya pakai kalung, pakai cincin untuk berhias, nggak apa-apa. Bahkan memang wanita itu kodratnya berhias, ya apalagi bersolek di hadapan suami, itu tidak masalah, bahkan itu yang dianjurkan. Tapi kalau niatnya untuk li raf'il bala'i au daf'ihi, memakai gelang tadi niatnya adalah untuk menghilangkan bala atau mencegahnya, menghilangkan bala atau mencegahnya, maka itulah yang termasuk dalam kategori syirik. Wa nahwihima, dan yang semisal dengan keduanya. Kenapa kok beliau menambahkan kata wa nahwihima dan yang semisal dengan keduanya? Karena jimat itu mengalami perkembangan. Tidak selalu melulu dalam bentuk hilang. Yang terakhir saya temukan itu ada gelang ada jimat bentuknya kartu. Jimat bentuknya apa? Kartu, kayak kartu ATM itu. Dan kartu ATM itu atau jimat dalam bentuk kartu ATM itu juga sama. Ada silver, ada gold, ada platinum. Benar. Ini saya enggak ngarang. Karena dulu tesis kami itu tentang syirik-syirik di Indonesia. Saking banyaknya itu 1600 halaman. Saking banyaknya syirik di Indonesia. Bukan karena saya pintar, bukan, tapi karena saking banyaknya itu jadi tesisnya setebal 1600 halaman. Ya, saking apa? Banyaknya. Dan itu salah satu bentuk penelitian kami, saya teliti itu jimat itu macam-macam. Jadi tidak selalu identik dengan keris. Mungkin kalau orang terpelajar, dosen gitu kan bawa keris kan lucu. Dosen bawa keris tuh enggak matching kan. Nah, maka diterbitkanlah jimat dalam bentuk kartu ATM. Kan keren, platinum gitu kan. Padahal sebenarnya jimat. Apakah boleh? Ya tidak boleh. Karena yang dilihat bukan kartunya, tapi yang dilihat adalah tujuannya. Babun minasyirki, itu termasuk syirik. Nah, syirik itu kan bisa akbar, bisa asghar. Nah, ini yang mana ini? Pakai jimat itu masuk level syirik akbar atau syirik asghar? Yang mana coba? Akbar. Kok gampang-gampang banget bilang akbar? Akbar itu berarti tidak akan diampuni. Pelakunya kekal di neraka. Berarti banyak banget orang yang kekal di neraka nanti. Akbar atau asghar? Asghar, kok gampang banget ngomong asghar? Para ulama kita mengatakan bisa akbar, bisa asghar. Jadi orang yang pakai jimat itu bisa termasuk syirik akbar, bisa termasuk syirik asghar. Tergantung niat dia. Tergantung niat dia. Perhatikan ini pembahasan detail ya. Maka disimak baik-baik. Kapan memakai jimat masuk kategori syirik akbar? Kapan masuk kategori syirik asghar? Masuk kategori syirik akbar seandainya dia meyakini bahwa jimat itulah yang menyelamatkan dia dari mara bahaya dan yang mendatangkan manfaat. Saya ulangi. Kapan memakai jimat termasuk kategori syirik akbar? Seandainya si pemakai apa? Jimat meyakini bahwa jimat itulah yang menghindarkan dia dari mara bahaya dan mendatangkan manfaat. Bukan Allah. Dia meyakini yang mendatangkan mara, yang menyelamatkan mara bahaya dan mendatangkan manfaat itu jimat tersebut bukan Allah. Saya ini kebal, dibacok enggak apa-apa, ditembak juga enggak apa-apa karena jimat ini. bukan karena Allah. Ini masuk dalam syirik akbar, syirik besar. Saya ini otot kawat balung rok, otot kawat balung besi karena saya pakai jimat, bukan karena Allah. Ini masuk kategori syirik akbar. Sampai di sini bisa dipahami? Kita pindah kepada kapan syirik asghar. Pakai jimat masuk kategori syirik asghar ketika dia meyakini bahwa yang menghindarkan mara bahaya dan mendatangkan manfaat itu Allah. Ketika dia meyakini bahwa yang menghindarkan dari mara bahaya dan mendatangkan manfaat itu Allah. Namun jimat ini adalah sebab. Jimat ini adalah sarana. Sarana apa? Ya tadi, sarana untuk menghindarkan dari mara bahaya dan mendatangkan manfaat. Kalau ditanya, kamu ini yang menyelamatkan kamu siapa? Ya Allah. Loh, kenapa pakai keris? Ya cuma sebagai sebab aja, ikhtiar kata dia. Namanya manusia kan harus berikhtiar. Ikhtiarku ya pakai jimat. Ini masuk kategori syirik asghar. Siapa yang bisa ngulangi? Angkat tangan. Ya. Bagus. Syirik akbar kapan? Bukan? Bukan? Bukan Allah. Nah, santai. Baik. Sekarang kita akan lihat dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, apakah dalil-dalil itu sesuai dengan bab yang beliau bawakan atau tidak. Kita awali dengan dalil yang pertama. Iqra. Nah, ini ayat pertama, dalil pertama yang dibawakan oleh Syekh ada dalam surat Az-Zumar, ayat berapa? Ayat 38. Qul, katakanlah, afara'aitum ma tad'una min dunillah, berhala yang kalian sembah itu selain Allah, in aradani Allahu bidurrin, kalau Allah berkeinginan untuk menimpakan mara bahaya kepadaku, hal hunna kasyifatu durrih, apakah berhala-berhala kalian itu bisa mencegah turunnya bala tersebut, bahaya tersebut? Jadi Nabi SAW itu diajak untuk mendakwahi orang-orang musyrik penyembah berhala agar mereka berpikir. Agar mereka berpikir. Itu loh patung kalian. Seandainya ada penjahat misalnya, atau ada perampok pengen ngerampok kalian, apa yuk kira-kira patung-patung kalian itu bisa melindungi kalian? Ya. Antum pernah enggak dengar kisahnya Amr bin Jamuh? Hah? Siapa? Amr bin Jamuh. Dia adalah salah seorang pembesar di Madinah. Ya, pembesar penduduk Madinah. Sebagaimana rata-rata kaum musyrikin saat itu, Amr bin Jamuh ini belum masuk Islam. Amr bin Jamuh ini punya patung di rumahnya yang dia sembah, yang sangat dia hormati. Anaknya Amr itu masuk Islam duluan sebelum bapaknya. Dan anaknya ini pengen bapaknya dapat hidayah. Cuman dia bingung gimana caranya. Akhirnya apa yang dia lakukan? Ketika bapaknya sudah tidur, malam-malam dia ambil berhala bapaknya dari kamar peribadatannya. Dicuri berhalanya, kemudian gak cukup sampai di situ, berhala itu dibuang ke comberan. Dibuang ke comberan. Keesokan harinya ketika Amr bangun tidur pengen nyembah patungnya, ternyata enggak ada. Marah-marah. Ya. Marah ini, siapa ini yang ambil patung? Siapa yang ambil Tuhanku? Tuhan bisa diambil. Siapa yang ngambil Tuhanku? Akhirnya dicari-cari sambil marah-marah. Di rumah enggak ada, di sekelilingnya enggak ada. Cari keliling-keliling, ketemunya di comberan, tambah marah lagi. Mudah-mudahan yang melakukan ini celaka. 17. Pokoknya celaka pokoknya. Akhirnya dengan penuh penghormatan, Tuhannya yang sudah masuk comberan itu dia ambil, dia bersihkan, dia cuci bersih. Terus dia kasih minyak wangi, diparfumi. Terus diletakkan kembali. Pangapunten nggih, pangapunten. Minta maaf, saya enggak bisa ngelindungi kamu loh, kok kebalik. Sudah. Malam yang kedua, setelah Amr tidur, anaknya ini melakukan hal yang sama. Ya, dicuri lagi, buang lagi. Besok paginya marah lagi. Dan dia sudah nyarinya sudah enggak perlu keliling-keliling, dia sudah punya feeling. Paling di sana lagi, ya betul. Ya. Dimandiin lagi, dikasih parfum lagi, bersih, taruh lagi. Malam yang ketiga, dilakukan hal yang sama dan enggak gemen-gemen. Enggak gemen-gemen. Sebelumnya, malam kedua itu, Amr bilang sama Tuhannya ini, ini ya, saya kasih pedang. Kalau ada yang macam-macam, bacok aja. Kasih pedang di sampingnya. Kalau ada yang nakal sama kamu, bacok aja ini. Pedangnya taruh di sampingnya. Nah, malam yang ketiga ini anaknya enggak cuma patungnya yang diambil, pedangnya sekalian diambil. Ya. Terus habis itu patung dan pedang itu diikat jadi satu. Diikat jadi satu. Terus ditambahi ada anjing mati, ya. Ditambahi diikat lagi sama anjingnya itu. Terus ditaruh di mana? Dibuang di comberan lagi. Sama, begitu pagi harinya, hari ketiga marah-marah si Amr bin Jamuh. Dicari begitu, dicari ketemu di comberan, dia lihat, loh, kok malah pedangnya terikat jadi satu plus anjing pula yang sudah mati, bangkai anjing. Terus Amr bin Jamuh saat itu dia dapat hidayah. Namun kamu aja ngelindungi dirimu gak bisa, bagaimana kamu akan ngelindungi aku? Akhirnya dia tinggalkan berhala tersebut, dan masuk ke dalam agama Islam. Amr bin Jamuh. Ya. Nabi SAW pengen mengajak kaum musyrik untuk berpikir. Berhala-berhala kalian ini, seandainya ada mara bahaya yang mengintai kalian, apakah bisa melindungi kalian? Jawabannya, ya tidaklah, gak bisa. Kenapa terus kalian sembah? Baik, ini ayat yang dibawakan oleh Syekh sebagai dalil tentang syiriknya memakai jimat. Pertanyaan saya, itu ayat ngomongin tentang apa? Tentang berhala, betul? Babnya tentang jimat. Nyambung enggak? Saya ulangi pertanyaannya. Ayatnya sedang bicara tentang berhala. Judul babnya tentang jimat. Nyambung enggak? Nyambung enggak? Nyambung. Nyambung beneran atau nyambung dipaksain? Nyambung enggak? Nyambung. Gimana cara nyambungnya? Penjagaan. Bagus. Ada yang lain? Pertolongan kepada Allah. Bagus. Ada yang lain? Saya ajak antum untuk berpikir. Orang-orang itu menyembah berhala, tujuannya apa? Nah, mencegah mara bahaya atau mendatangkan manfaat. Itu tujuannya. Orang pakai jimat tujuannya apa? Ketemu toh? Tujuan orang pakai jimat mencegah mara bahaya, mendatangkan manfaat. Berarti tujuannya sama. Itu korelasinya. Korelasinya lagi, caranya juga sama enggak benernya. Caranya sama tidak benernya. Terus bedanya di mana? Cuma bentuknya aja yang beda. Yang satu bentuknya patung, yang satu bentuknya kartu ATM. Tolong jangan difahami dari kajian ini bahwa antum gak boleh pakai kartu ATM. Ya. Kita lagi ngomongin jimat dalam bentuk kartu ATM, bukan kartu ATM. Ya. Yang satu bentuknya berhala, yang satu bentuknya keris, sama. Tujuannya sama dan sama-sama gak benar. Bisa dipahami bagaimana cerdasnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mendatangkan ayat ini dalam bab ini. Tulis. Mencegah mara bahaya dan mendatangkan manfaat hanya Allah yang bisa melakukannya. Ulangi. Mencegah mara bahaya dan mendatangkan manfaat hanya Allah yang bisa melakukannya. Melakukan apa? Melakukan apa? Ya tadi, mencegah mara bahaya, mendatangkan manfaat. Yang bisa melakukan itu cuma Allah. Sehingga bergantung kepada selain Allah, sehingga bergantung kepada selain Allah dalam hal itu sehingga bergantung kepada selain Allah dalam hal itu. Hal itu apa? Mencegah mara bahaya, mendatangkan manfaat. Sehingga bergantung kepada selain Allah dalam hal itu adalah kesyirikan. Saya ulangi. Mencegah mara bahaya dan mendatangkan kemanfaatan hanya Allah yang bisa melakukannya. Sehingga bergantung kepada selain Allah dalam hal itu adalah kesyirikan. Coba diulang. Nah, Mas Anta, mari kita baca apa yang dibawakan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah ta'ala. Ikhra. قال مقاتل فسألهم فسكتوا لأنهم لا يعتقدون ذلك فينا. قلت فإن كان آلهتهم الذي يدعون من دون الله لا قدرة لها على أن تكشف ضرا أراد الله بعبده أو تمسك رحمة أو تمسك رحمة أنزلها فيلزمهم بذلك أن يكون الله تعالى هو معبودهم وحده لزوما لا محيد لهم عنه. وذكر تعالى مثل هذا السؤال عن قبيله إبراهيم لمن حاجه في الله فقال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب أو من الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Metode yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu mengajak kaum musyrikin untuk berfikir. Metode itu jugalah yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi Nabi kita Muhammad SAW kan disuruh sama Allah untuk mengajak orang-orang musyrik berfikir. Kalian itu nyembah berhala, itu bisa apa atau berhala kalian? Kalau kalian itu ditimpa mara bahaya, bisa enggak melindungi kalian? Kalau kalian pengen manfaat, bisa enggak berhala itu kasih keinginan kalian? Ya jawabannya enggak bisa. Loh, ngapain kalian sembah? Metode inilah yang dipakai oleh Nabi Ibrahim ketika menghadapi kaum musyrikin di zaman beliau. Ya. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Tuhanku Allah itu bisa menerbitkan matahari dari timur. Coba sekarang, Tuhan kalian itu bisa enggak menerbitkan matahari dari barat? Dibalik, bisa enggak? Fabuhital ladzi kafar. Macet itu apa? Menang. Diam, enggak bisa ngomong. Ya. Karena memang enggak bisa. Apa yang bisa dilakukan oleh batu-batu tersebut? Fabuhital ladzi kafar. Ini adalah salah satu metode mengajak mereka untuk berpikir. Jadi sebenarnya banyak orang-orang yang melakukan kesyirikan itu karena mereka tidak berpikir atau kurang berpikir. Itulah tugas para dai untuk menyadarkan mereka. Dan yang namanya menyadarkan orang itu ya butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Ya. Ada orang yang sekali diomongi langsung sadar. Ada orang yang berkali-kali belum sadar. Itulah tugas kita. Makanya jadi dai itu butuh sabar. Baik. Kita pindah ke dalil yang kedua. Kalau tadi ayat, sekarang hadis. Iqra An Imran bin Husain halaman 200. Hadis yang dalil yang kedua adalah hadis Nabi SAW. Jadi ayat Quran sekarang hadis Nabi SAW. Hadisnya itu diriwayatkan oleh Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufrin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari melihat ada salah seorang sahabat beliau memakai gelang yang terbuat dari kuningan. Kuningan itu apa? Perunggu, betul? Apa tembaga? Kuningan itu perunggu atau tembaga? Apa sama saja perunggu sama tembaga? Ya pokoknya terbuat dari sesuatu yang kuning, tapi bukan emas. Sufrin, sesuatu logam yang kuning tapi bukan emas. Ketika Rasulullah SAW melihat laki-laki itu menggunakan gelang, maka beliau bertanya, "Ma hadhihi?" Coba terjemahannya apa? Ma hadhihi? Apa ini? Nabi enggak tahu kalau itu gelang? Tahu. Terus apa manfaatnya? Ma hadhihi, kira-kira terjemahannya itu apa-apaan ini? Bisa? Bisa terjemahannya apa-apaan ini? Ya, berarti Nabi itu bertanya untuk mengingkari. Apa-apaan ini? Ngapain kamu pakai ini? Ini bisa diterjemahkan apa-apaan ini, atau bisa diterjemahkan mengapa engkau pakai ini. Kalau apa-apaan ini itu artinya Nabi mengingkari perbuatan tersebut. Kalau apa tadi terjemahan satunya? Mengapa engkau pakai ini? Nabi ingin mengetahui tujuan dia pakai itu. Kenapa Nabi SAW pengen tahu tujuannya? Untuk menentukan sikap yang pas selanjutnya apa. Mari kita lihat kelanjutannya bagaimana. Qala minal wahinah. Orang tadi mengatakan, "Saya pakai gelang ini dalam rangka untuk menghilangkan kelemahan. Saya ini tangannya ini lemah, saya pengen perkasa, pengen kuat kalau pakai gelang ini." Berarti maksud dia memakai gelang itu adalah sebagai sebagai jimat. Ya, sebagai jimat karena dia punya maksud. Maksudnya adalah untuk memberikan kekuatan dan itu manfaat kan. Dan tadi orang pakai jimat kalau bukan untuk menghilangkan madarat, menghilangkan mara bahaya, untuk mendatangkan manfaat. Nah, kekuatan itu manfaat. Dia pakai jimat itu dengan maksud untuk mendatangkan kekuatan. Minal wahina, saya ini lemah. Saya itu lemah, wahai Rasul, saya ingin kuat pakai jimat ini. Berarti tujuannya salah atau benar? Salah. Baru kemudian Nabi SAW melanjutkan diskusinya tadi dengan mengatakan inzi'ha, lepaskan. Ya, inzi' itu bukan hanya melepas saja, tapi lepaskan dengan kuat. Ya, bukan sekedar copot, tapi cobot. Ya. Apa yang kamu pakai itu? Jadi Nabi SAW itu sebelum memerintahkan untuk mencopot, tanya dulu. Itu nah yang itulah etikanya amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ditanya dulu, jangan ucuk-ucuk orang pakai batu akik langsung copot. Tanya dulu dia itu pakai cincin akik itu untuk apa? Ya. Karena orang pakai cincin akik itu kan bisa tujuannya apa tadi? Berhias, bisa tujuannya jimat. Kan ada maksud. Jangan kemudian setelah jenengan baca hadis ini atau baca bab ini pulang-pulang, "Loh, Dek, kok pakai gelang?" Cepat. Tanya, "Kamu pakai gelang buat apa?" "Ya saya kan pengen kelihatan cantik, Mas." "Oh iya, lanjutkan." Jadi kan tujuannya apa? Tanya. Ya. Tapi ya insya Allah kalau akhwat-akhwat maksud pakai jimat tuh ramecing. Tapi mungkin saja ada, mungkin saja ada. Ya. Jadi Nabi SAW itu manusia yang sangat bijaksana. Tidak serudak, serudup. Ya. Tidak asal, enggak. Nabi SAW itu bijaksana sekali. Hati-hati. Ya, itulah etika amar ma'ruf nahi mungkar. Inzi'ha. Kemudian Nabi SAW kasih alasan. Ini penting. Jadi ketika kita itu ingin nahi mungkar, usahakan itu disebutkan alasannya. Supaya apa? Supaya yang dinahi mungkari itu plong. Plong untuk meninggalkan kemungkarannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau jenengan punya anak melakukan kesalahan, Anda tegur, jelaskan salahnya itu di mana. Supaya anak jenengan itu plong meninggalkan kesalahan itu. Sehingga dia meninggalkan kesalahan itu dengan keyakinan, bukan dengan keterpaksaan. Ya. Jadi misalnya anak ngomong sesuatu yang sesuatu yang kasar misalnya. Kemudian kita ingin menegur anak kita. Jangan cuma sekedar mengatakan, "Gak boleh." Anak itu kadang-kadang penasaran. Apalagi anak yang hidup di zaman ini, mereka itu lebih kritis dibandingkan anak-anak di zaman dulu. Anak zaman dulu tuh asal gak boleh sudah. Asal lihat bapaknya bawa sabuk, dari kulit sudah. Kalau sekarang bukan cuma bawa sabuk, bawa palu aja. Gak takut anak sekarang. Kenapa? Karena mereka itu banyak informasi yang masuk ke telinga mereka selain dari kita. Sehingga itu membuat anak menjadi kritis. Maka perlu untuk disebutkan alasan. Rasulullah SAW saja yang sangat terhormat di antara para sahabatnya ketika akan melarang hal ini, beliau kasih alasan. Apa alasannya? Fa innaha la taziduka illa wahna. Jimat yang kamu pakai itu justru akan semakin memperlemah dirimu. Ini berarti kerugian duniawi. Kamu itu pakai jimat, itu kan maksudnya supaya kuat. Karena caranya salah, bukan tambah kuat, tapi malah tambah lemah. La taziduka illa wahna. Kamu pakai jimat ini bukan kuat, malah tambah lemah. Dihukum oleh Allah bertolak belakang dengan maksud tujuannya. Karena caranya salah. Ini kerugian duniawi. Gak cukup Nabi SAW menjelaskan itu. Ditambah sama Nabi, sama beliau, fa innaka law mutta wahya alayka ma aflahta abadan. Kalau sampai kamu mati, jimat itu masih nempel di tubuhmu, kamu tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Itu kerugian ukhrawi. Anak kita dengerin musik. Dengerin apa? Musik. Jelaskan sama mereka, nah itu enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Itu merugikan duniamu, merugikan akhiratmu. Duniamu rugi karena engkau enggak bisa konsentrasi ngapalin Quran, hafalannya pada hilang. Ya. Fa innal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil asi. Ilmu itu cahaya. Cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Jangan nak, kamu rugi duniawi. Bukan cuma duniawi, rugi apa? Ukhrawi, kamu rugi nak. Ya, disebutkan dalam beberapa hadis bahwa orang yang suka mendengarkan musik nanti di hari kiamat telinganya akan disiram dengan tembaga yang sudah dilelehkan di atas api. Rugi nak kamu? Jelaskan sama anak. Jangan coba, enggak boleh, haram, buang, bakar. Jelaskan kenapa. Ya. Nah, kalau anak kemudian tanya lagi, ya sabar. Kalau ini gimana? Loh, kenapa kok pade kita masih dengerin musik? Ya. Sabar menghadapi pertanyaan itu. Kalau enggak mau sabar, enggak usah punya anak. Punya anak memang butuh apa? Sabar kok. Jadi yang penting itu bukan punya anaknya, sekedar punya anak banyak, tapi bagaimana mendidik anak dengan baik. Jadi antum punya target anak banyak itu enggak apa-apa. Tapi juga dipikirkan pendidikannya. Lebih baik mana? Anak sedikit tapi manut-manut, anak banyak angel-angel. Milih mana? Anak banyak manut. Ngono lho. Tapi kalau misalnya kita punya anak banyak enggak bisa didik. Ya sementara yang sedikit tapi yang bagus. Nanti kalau sudah bagus nambah lagi. Ya, gitu. Jadi jangan cuma targetnya produksi gitu. Pikirkan juga pendidikannya. Makanya di dalam agama kita itu anak itu haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar rabaah. Disusui berapa tahun? 2 tahun lengkap. Jadi kalau seperti itu kan kira-kira jaraknya antara anak 1 ke 2 berapa? 3. Kira-kira kan seperti itu. Supaya susuannya lengkap 2 tahun nanti baru isi lagi. Seakan-akan itulah pengaturan yang diinginkan. Jadi dikasih jarak. Orang setahun. Masya Allah, luar biasa produktifnya. Kenapa enggak puasa? hamil. Tahun depannya, om kenapa gak puasa? Menyusui. Tahun berikutnya, om gak puasa? Hamil. Ini gak pernah puasa. Hamil, menyusui, hamil, menyusui, hamil, menyusui, hamil, menyusui. Kapan puasanya? Ya, diatur jaraknya. Ya. Ini kok sampai mengatur jarak kelahiran ini? Tulis. Apa kesimpulannya? Penggunaan jimat harus diingkari. Penggunaan jimat harus diingkari. Sebab merugikan di dunia maupun akhirat. Penggunaan jimat harus diingkari sebab merugikan di dunia dan akhirat maupun akhirat. Baca nak? Nah, asanta. Penggunaan jimat harus diingkari karena merugikan di dunia maupun akhirat. Mari kita baca sebagian yang disampaikan oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan, halaman 202. Halaman 202. Wa innama nahahu anha. Iqra. Yu'amalu. Perhatikan ini kaidah ini. Fa innal musyrika yu'amalu binaqidi qasdihi. Orang musyrik itu akan dibalas berbalik dengan tujuannya. Contohnya tadi, dia pakai jimat itu tujuannya supaya kuat. Ternyata dibalas bukan tambah kuat, tapi tambah lemah. Itu kebalikan. Jadi kalau caranya salah, maka akan dihukum kebalikan dari apa yang dia inginkan. Misal nih, orang pengen kelihatan ganteng, terus pasang susuk. Pasang apa? Susuk. Dia bukan ganteng, malah jelek. Pejabat pengen wibawa pakai jimat, maka dihukum sama Allah kebalikannya, malah dia akan diremehkan. Itu seperti itu. Fa innal musyrika yu'amalu binaqidi qasdihi. Nah, li'annahu kalau seandainya memakai jimat saja dihukum sama Allah seperti itu, bagaimana yang lebih parah dari memakai jimat? Ya, mereka yang nyembah-nyembah kuburan, yang nyembah-nyembah pohon, yang nyembah-nyembah, itu lebih parah lagi hukumannya dari Allah. Pakai jimat yang bisa masuk kategori syirik asghar dan akbar saja, seperti itu hukumannya dari Allah. Apalagi yang jelas-jelas melakukan syirik akbar, lebih parah lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Naam, qala al-musannif. Qala yu'zar. Anna syirik al-asghar akbar minal kabair. Bahwa syirik asghar itu lebih besar dari dosa besar. Dosa besar itu zina, bunuh, apalagi? Apa? Riba. Syirik asghar itu lebih besar dari ini. Ya, maka waspada. Ya, jadi jangan menganggap remeh syirik asghar. Jangan melihat asghar-nya, tapi lihat apanya? Syiriknya. Ya, antum kalau lihat asghar-nya, ah kecil. Iya, kecil, tapi kan syirik. Walaupun kecil, syirik. Ya, syirik kecil lebih parah, lebih besar dari dosa besar. Ya, urutannya kayak gitu. Syirik akbar, syirik asghar, dosa besar, baru dosa kecil. Itu urutannya kayak gitu, levelnya. Nah, qauluh. Wadzafaru. Nah, baik, sekarang kita pindah ke dalil ketiga. Halaman 203. Iqra wa lahu an Uqbah bin Amir. Dalil yang beliau bawakan ini semakin memperjelas tentang hukum yang beliau paparkan di awal bahwa pakai jimat itu syirik dan merugikan. Perhatikan, walahu an Uqbah bin Amirin marfu'an radhiyallahu anhu marfu'an. Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu. Barang siapa yang memakai tamimah, tamimah itu ya jimat, fala atammallahu lahu, Allah tidak akan merealisasikan keinginannya. Seperti yang tadi saya sampaikan, kebalikan, hukumannya berupa kebalikan yang diinginkan. Barang siapa yang memakai jimat, maka Allah tidak akan realisasikan keinginannya. Keinginannya apa? Keinginannya pengen si Anu mencintai dia dengan pakai jimat. Maka justru Allah akan kasih kebalikan. Si Anu akan membenci, bukan mencintai. Pakai jimat kenapa? Supaya warungnya laris. Enggak, malah sebaliknya bakalan bangkrut. Fala atamallahu lahu. Ini Nabi yang mendoakan. Allah tidak akan realisasikan keinginannya. Harusnya kita takut. Ya. Dan tidak lagi mikir-mikir pakai jimat, sudah. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'a Allahu lahu. Barang siapa yang memakai wada'ah. Wada'ah itu jimat untuk mendatangkan ketenangan. Jimat untuk mendatangkan ketenangan. Ada orang hidupnya gelisah. Ya. Perasaan takut, takut disantet, takut kena ain, takut disihir, maka dia pakai wada'ah. Apa hukumannya? Fala wada'allahu lahu. Dia tidak akan Allah bikin tenang hatinya. Padahal tujuannya mencari ketenangan. Ya. Yeah. Orang pakai jimat tujuannya mencari ketenangan, maka justru sama Allah dibikin tidak akan tenang. Karena caranya salah. Caranya salah. Maka antum perhatikan, orang yang pakai jimat itu hidupnya tidak akan tenang. Hidupnya justru malah gelisah. Apalagi kalau sampai jimatnya ketinggalan. Ya, mau berangkat kerja, jimatnya ketinggalan. Wah. Dak duk dak duk dak duk. Kipi, kipi, kipi. Nanti kalau misalnya pas lagi kerja tahu-tahu ada santet datang, piye? Itu gak akan tenang hidup. Berbeda dengan orang yang bertauhid. Orang yang nasibnya dia gantungkan kepada Allah. Dimanapun dia berada, no problem. Kondisi apapun, no problem. Karena dia itu punya Allah yang maha kuat, yang maha melindungi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Walaupun ditakut-takuti bagaimanapun, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lahum, innan nasa qad jama'u lakum fahshawhum. Ya. Ini kisahnya Rasulullah SAW dengan para sahabatnya ketika akan diserang oleh kaum musyrikin. Mereka sudah berkumpul untuk menyerang kalian. Takutlah kalian. Enggak. Ya. Justru mereka tambah kuat imannya. Kenapa? Karena mereka punya hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai penolong dan pelindung kami. Tak perlu jimat-jimat tadi itu. Pernah ada seorang dukun. Ya, pernah ada seorang dukun. Mengadakan pertunjukan di sebuah lapangan. Dengan pongahnya, dia mengatakan, siapa di antara kalian yang berani memegang keris ini dan kuat mengangkat keris ini? Kalau orang-orang itu kan rata-ratakan gumunan. Apa gumunan? Gampang heran. Datang orang nyoba, gak kuat. Padahal mungkin temannya sendiri gitu. Ya qadarullah, ada ustaz lewat di situ. Ada ustaz lewat. Siapa yang berani megang keris ini dan kuat, maka aku mau berguru sama dia. Aku mau jadi murid dia. Ini cerita beneran loh, bukan dongeng loh. Jadi kira saya lagi dongeng. Ustaz lewat di situ. Ustaz ini pengen beri pelajaran kepada si dukun tadi. Maka ustaz itu pun mendekat saya. Ya. Tapi ustaz itu juga sambil baca-baca. Yo. Kan kita harus punya benteng. Jadi jangan aku wani. Ya. Aku berani. Maju sombong, was. Bahaya, malah nanti enggak kuat beneran. Maka dia sambil baca ayat kursi, baca al-fatihah, baca al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Intinya baca doa perlindungan. Begitu diletakkan, dikasih, dipegang, enggak ada apa-apa. Ya. Bahkan seingat saya kalau enggak salah, terus keris itu meleot. Tahu meleot? Meleot itu layu. Ya, meleot. Memang bahasa Jawa itu luar biasa. Cari padan bahasa itu sulit. Meleot itu tahu-tahu melengkung. Melengkung keris itu. Fabuhital ladzi kafar. Macep dia diam, enggak bisa ngomong. Akhirnya itu betul dukunnya itu berguru sama ustaz tadi. Akhirnya tobat. Alhamdulillah. Enggak ada apa-apanya. Jadi orang itu jangan gumunan. Jangan mudah, wow, gitu, jangan. Lihat ada orang makan beling, wih. Makan beling kok wih. Apa enaknya makan beling? Ada orang dibacok, terus apa? Gak apa-apa, wih. Ngapain gitu, wah, wih. Setan itu. Berkolaborasi dengan syaitan. Ya. Maka Allah hukum para pemakai jimat itu dengan kebalikan dari tujuan dia memakai jimat. Man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lahu, barang siapa pakai jimat maka tidak akan Allah realisasikan tujuan dia, keinginannya. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lah, barang siapa pakai jimat maka Allah tidak akan bikin tenang hidupnya, hidupnya akan selalu gelisah. Ya. Karena ketenangan itu bukan didapatkan dengan pakai jimat. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, wa man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Ini tegas sekali ini. Gamblang. Barang siapa pakai jimat berarti dia telah berbuat syirik. Jadi kita itu enggak gampang-gampang mensyirik-syirikkan. Wong Nabi yang mengatakan syirik, masa tidak kita katakan syirik? Kecuali kalau Nabi SAW tidak katakan syirik, mau masa kita berani mengatakan itu syirik? Oh, Nabi SAW yang mengatakan itu syirik kok. Ya. Makanya kita katakan syirik. Ya. Masa Nabi SAW katakan syirik, kita katakan rapopo? Ya. Oh, syirik kok, ya syirik, ya syirik. Kecuali kalau Nabi SAW katakan rapopo, ya kita katakan rapopo, enggak apa-apa. Jadi apa kesimpulannya Ustaz? Tulis. Pemakai jimat akan celaka. Karena kesyirikannya. Memakai jimat akan celaka karena kesyirikannya. Dah, itu aja. Memakai jimat akan celaka karena kesyirikannya. Sebelum dalil terakhir. Coba kita baca apa yang disampaikan oleh beliau. Syekh Abdul Rahman bin Hasan membuka halaman 204. Wa fil hadithi. Ikra. Fi hadha al-hadithi asrimu bi an ta'liq al-kalam ini fikun. Ma yaksuduhu an anna muhadidha bima yaduhu awda bima yaduhu. Jadi syiriknya itu kenapa? Ya, orang pakai jimat itu syiriknya kenapa? Di sini dikatakan lima yaqsiduhu man 'allaqaha lidaf'i ma yadhurruhu aw jalbi ma yanfa'uhu. Karena yang pakai jimat itu punya tujuan. Punya maksud. Apa tadi maksudnya? Mencegah dari mara bahaya atau mendatangkan manfaat. Dan hal itu, apa hal itu? Mencegah mara bahaya dan mendatangkan manfaat yang bisa hanya Allah. Ketika dia bergantung dalam hal itu kepada selain Allah, berarti dia telah berbuat syirik. Karena yang bisa melakukan cuma Allah, kok diminta dari selain Allah? Ya syirik. Ya. Cuman tadi sudah kita sampaikan syiriknya bisa akbar, bisa asghar, tergantung keyakinan si pemakai jimat tersebut. Nah, wahada. Wahada ikon yuna ikamah al-jahasi ladhi wa ma'adad al-tahun. Anam muhdisar ayat nabit kalbuhu ikan binahin awdah bidurin min simurrah. Naam, li'anna al-mukhlisa la yaltafit qalbuhu li-talabi naf'in aw daf'i dhurrin min siwallah. Karena orang yang bertauhid itu, kalau dia pengin menghindarkan diri dari mara bahaya atau mendatangkan manfaat, hatinya itu tidak akan berpaling kepada selain Allah. Baik, sekarang saya tanya sama antum. Sakit itu sebuah bahaya. Sebuah bahaya. Boleh enggak antum ketika sakit itu berobat? Boleh. berobat kepada siapa? Dokter. Dokter itu Allah atau bukan? Katanya tadi enggak boleh kepada selain Allah. Diperintahkan untuk menempuh sebab. Jimat juga sebab. Nah, kalau itu sebab yang tidak syar'i. Jimat itu sebab yang bukan syar'i. Kalau dokter itu termasuk sebab yang diperbolehkan dalam agama kita. Makanya Nabi SAW bersabda apa? Tadawaw. Apa tadawaw? Berobatlah kalian. Jadi beda. Itu pun ketika kita berobat, hati ini harus kemana? Bersandar kepada Allah, bukan kepada dokter. Dan ini kadang-kadang kita lupa. Ya, kadang-kadang kita lupa untuk menghadirkan itu dalam hati kita. Padahal Allah sudah mengatakan, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Siapa dia? Allah. Apalagi biasanya kalau dokternya ini senior, ya, kemudian obatnya tokcer, ya, bayarnya mahal. Nah, itu sudah itu. Biasanya itu sudah ketergantungannya kepada obat, kepada dokter. Bahaya itu, enggak boleh. Obat itu cuma sebab, cuma sarana saja. Yang menyembuhkan adalah Allah. Buktinya apa? Buktinya pasiennya dua orang, si A dan si B, penyakitnya sama, rumah sakitnya sama, dokternya sama, obatnya sama. Si A mari, si B mati. Bedanya cuma R sama apa? T. Yang bukan orang Jawa paham gak? Mari itu apa? Mari itu sembuh. Yang satu sembuh, yang satu mati. Padahal penyakitnya sama, obatnya sama, dokternya sama, rumah sakitnya sama. Kenapa yang ini sembuh, yang ini mati? Ya karena yang menentukan sembuh atau tidak itu bukan obat, bukan dokter. Bahkan kadang-kadang dokternya mati duluan. Kejadian nyata loh, ini kejadian nyata. Ya. Ada dokter lagi ngobati, mengatakan sama pasiennya, jenengan ini tinggal 2 minggu lagi nih. Tinggal apa? 2 minggu lagi. Ih, malah dokternya mati dulu, pasiennya malah hidup. Jadi yang menyembuhkan adalah Allah. Jadi sekarang kita pindah ke dalil terakhir. Ya, nomor berapa ini berarti? Nomor berapa? 4 ya. Ya, nomor 4. Baik. Iqra halaman 206. Seperti yang Anda sampaikan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu dalam kitabnya ini kalau enggak Quran, hadis, asar. Kalau enggak apa? Quran, hadis, terus asar. Nah, ini contohnya asar. Asar apa kemarin? Perkataan atau perbuatan sahabat atau tabi'in. Itu namanya asar atau tabi'ut tabi'in. Kali ini Syekh membawakan asar dari seorang sahabat namanya siapa? Hudzaifah. Nama lengkapnya Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun minal humma. Pada suatu hari Hudzaifah radhiyallahu anhu melihat ada orang pakai gelang terbuat dari tali dengan maksud untuk mengobati penyakit yang beliau derita. Penyakitnya itu meriang. Nah, orang ini lagi meriang, lagi panas badannya. Maka untuk mengobati itu dia pakai gelang yang terbuat dari tali, alias jimat. Ya. Kalau ini berarti sudah terjadi, dia pengen sembuh. Ada juga sebagian orang pakai itu untuk mencegah. Seperti kalau saya perhatikan, sekarang ada sebagian anak-anak kecil itu yang dipakai gelang warna-warni. Ya, apa ya dulu istilahnya itu? Apa? Apa? Oh ya, gelang sambetan. Gelang apa? Sambetan. Ya. Jadi bukan anak perempuan dipakai gelang warna-warni untuk hiasan, bukan. Tapi ini gelang khusus yang diyakini bahwa anak ini akan terjaga dari hal-hal yang enggak bagus, ain misalnya. Maka dipakaiin gelang itu. Itu termasuk syirik. Termasuk syirik. Jangan anak kita masih bersih itu diajari syirik. Faqata'ahu. Hudzaifah ketika melihat orang tadi memakai jimat, maka oleh Hudzaifah dipotong jimat itu. Dan ini bentuk mengingkari kemungkaran dengan tangan. Mengingkari kemungkaran kan ada berapa level? Ada 3. Kalau bisa pakai tangan, kalau enggak bisa pakai lisan, kalau enggak bisa pakai hati. Hudzaifah ini bisa pakai tangan. Kenapa? Karena Hudzaifah sahabat Nabi. Dan sahabat Nabi SAW itu punya kedudukan. Dihormati. Diajeni. Sama masyarakat saat itu. Sehingga apa yang mereka lakukan itu akan dihormati, akan disegani. Ya. Sehingga nanti kasusnya berbeda kalau misalnya kita ini bukan orang yang punya kekuasaan. Ya. Misalnya kita ketemu preman ya, di pasar. Dia pakai jimat terbuat dari akar bahar, awake gede. Patone akeh. Nah, kita cilik gitu, kurus. Baru belajar tentang asar Hudzaifah langsung. Pak sini, Pak, sini, Pak. Copot itu, copot. Jenengan yang dicopot dulu. Lihat sikon. Lihat apa? Sikon, situasi dan kondisi. Hudzaifah itu orang yang punya kedudukan. Ya. Kecuali kalau Anda itu melakukan itu di rumah Anda sendiri. Kepada anak. Tidak apa-apa. Anak sendiri. Itu kan wilayah kekuasaan Anda. Jadi, pengingkaran dengan tangan itu berlaku buat mereka yang punya kekuasaan di wilayah kekuasaannya. Nah, kalau polisi punya dia wilayah kekuasaan. Kalau jenengan orang biasa, wilayah kekuasaannya di mana? Ya di dalam rumah, di rumah. Siapa yang dikuasai? Ya anak istri. Kalau jenengan lihat ada anak jenengan pakai jimat, enggak apa-apa jenengan cabut, jenengan potong kayak Hudzaifah tadi. Kenapa? Karena itu wilayah kekuasaan Anda. Tapi kalau sudah keluar, itu lain lagi. Ya. Ya, paling tidak kalau Anda tidak bisa dengan tangan, ya ingkari dengan lisan. Ya. Dan ketika memotong jimat itu, Hudzaifah membawakan dalil. Watala kaulahu dan Hudzaifah membaca firman Allah, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Ada orang-orang yang katanya beriman tapi berbuat syirik. Jadi Hudzaifah itu ingin menjelaskan kepada orang tadi, yang kamu lakukan itu adalah kesyirikan. Walaupun kamu punya iman, sholat, puasa, zakat, haji, jangan kau campur imanmu dengan kesyirikan. Ini sekaligus meluruskan sebagian orang yang mengatakan, mungkin kita ini sholat kok dikatakan syirik. Loh, yang kamu lakukan itu loh, kamu kan sholatnya sholat plus. Ya sholat ya plus, pakai jimat, berarti kan Anda itu ya punya iman, punya syirik. Gak boleh dicampur-campur. Kalau es campur gak apa-apa. Wong ini antara iman sama syirik kok dicampur, ya gak cocok. Maka Hudzaifah memahami dari ayat tadi bahwa apa yang dilakukan oleh orang tadi adalah kesyirikan. Ini semakin memperkuat apa yang tadi disampaikan oleh Nabi SAW, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa memakai jimat maka dia telah berbuat syirik. Silakan ditulis. Pemakaian jimat harus diingkari. Pemakaian jimat harus diingkari. Sebab itu adalah kesyirikan. Pemakaian jimat harus diingkari. Sebab itu adalah kesyirikan. Baik, kita tutup dengan membaca sedikit apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan. Silakan buka halaman 207. Atas sendiri qauluhu ra'a rajulan. Nah. Qauluhu ra'a rajulan. Nam fihi dalilun ala anna hadza syirkun. Buktinya apa? Buktinya sahabat membawakan ayat tadi. Ya, ayat tadi itu kan ada vonis syirik di situ. Walaupun aslinya ayat tadi itu sedang ngomongin tentang kebiasaan kaum musyrikin yang melakukan syirik akbar. Kebiasaan kaum musyrikin yang melakukan syirik akbar. Tapi ayat ini bisa dijadikan dalil untuk membuktikan, untuk menegaskan bahwa pakai jimat itu juga termasuk syirik, karena memang nyatanya itu syirik. Ya. Dan Rasulullah SAW juga sudah menegaskan barang siapa pakai jimat maka dia telah berbuat syirik. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Nanti sore insyaallah kita akan berpindah kepada bab yang ketujuh. Mudah-mudahan Allah berkahi majelis kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.